emas. I love emas. I love emas. Solusi jual emas, I love emas tempatnya. Emas patah bisa dibeli, perhiasan rusak bisa dibeli, emas suram bisa dibeli. Sudah pasti transaksi cepat, tidak basa-basi. Banyak cabang di mana-mana, mudah dicari. I love emas.